Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada sore hari ini tema yang akan kita angkat adalah tafsir surat Al-Lail ayat ke-12 dan ayat ke-13 yang menunjukkan bahwasanya hidayah akhirat dan dunia hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat ke-12, inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kamilah kewajiban memberi hidayah atau petunjuk. Jadi yang namanya hidayah atau petunjuk itu semuanya akan didapat oleh hamba semata-mata karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, inna alaina bifadlina wa hikmatina an nubayyina tariqal huda al-musili ilallahi wa jannatih min tariqid dalal. Sesungguhnya dengan keutamaan dan hikmah dari kami merupakan tanggungan bagi kami, tanggungan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tariqal huda, jalan petunjuk, al-musili ilallah wa jannatih, yang bisa menyampaikan kepada Allah dan jannahnya. Min tariqid dalal, dan juga menjelaskan mana pula jalan yang sesat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada para hamba mana jalan petunjuk yang akan menyampaikan kepada Allah, kepada surganya, kepada keridhaannya, dan mana juga jalan kesesatan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa ammad dalal faturuqun masdudah anillah, adapun kesesatan merupakan jalan tertutup yang tidak bisa mencapai Allah. La tusilu sahibuha illa lil adzabis syadid. Kesesatan merupakan jalan yang pelakunya tidak bisa sampai kecuali hanya menuju siksa yang dahsyat. Barakallahu fikum. Ini Penjelasan ayat ke-12. Faedah yang bisa diambil dari ayat yang ke-12 ini. Yang pertama, al-hidayah fil lughah. Al-hidayah menurut bahasa maknanya adalah ad-dalalah wal irsyad. Petunjuk dan bimbingan. Ini menurut bahasa. Fil istilah, adapun menurut istilah, menurut syariat, hidayah adalah sulukut tariq alladhi yusilul insanu ila ghayatihi wa hiya attiba'u syara'illah. Jalan yang ditempuh yang bisa menghantarkan seseorang kepada puncaknya, yakni mengikuti syariat Allah. Ini hidayah menurut syariat adalah jalan menuju syariat Allah, menuju keridhaan Allah. Itu hidayah. Misalkan ada yang mengatakan orang tersebut alhamdulillah telah mendapatkan hidayah, berarti telah mendapatkan petunjuk jalan untuk menuju syariat dan keridhaan Allah. Itu maksudnya. Dan hidayah itu ada 3 macam. Hidayatun ammah. Yang pertama adalah hidayah yang umum. Maknanya adalah sebuah petunjuk, bimbingan yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup hamba di muka bumi. Barakallahu fikum. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tinggal di pegunungan, yang mana di sana tidak ada sawah untuk bercocok tanam dengan padi. Ya. Mungkin makanannya juga bukan beras. Atau mereka-mereka yang tinggal di hutan, di pelosok. Itu semuanya Allah memberikan hidayah umum. Bagaimana cara bertahan hidup, cara mencari ma'isyah penghidupan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah umum kepada hewan-hewan yang ada. Bagaimana hewan tersebut bisa kemudian bertahan hidup. Allah memberikan hidayah kepada lebah, petunjuk bagaimana menghasilkan madu. Kemudian bagaimana merangkai sarangnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada burung, bagaimana merajut sangkar, yang mana manusia susah untuk meniru. Ya. Mungkin satu helai rumput kering dikumpulkan sampai 1 kilo dianyam, wah enggak sebagus, enggak seindah anyaman burung. Padahal burung enggak sekolah. Terus dapat dari mana caranya? Hidayah dari Allah, hidayatun ammah. Kemudian juga seperti cicak, cara mengelabui musuhnya supaya tidak dikejar lagi dengan memotong ekornya. Melepaskan ekornya, gerak-gerak. Ya. Itu semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang pertama adalah hidayatun ammah. Yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah yang berupa memberikan bimbingan dan penjelasan. Maka hidayah yang kedua ini bisa dilakukan oleh semua orang. Yakni dia memberikan bimbingan, nasihat kepada orang yang didakwahi. Seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau memberikan hidayah al-irsyad wal bayan, ya, bimbingan, penjelasan kepada umat, kepada para sahabat, kepada orang-orang musyrik, orang-orang Yahud, orang-orang Nasor, ahlul kitab, dan yang lainnya. Ada yang menerima, ada yang tidak. Barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga adalah hidayah atau taufik, hidayah taufik, dan ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan dalam hidayah taufik. Walaupun itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala beliau pernah menginginkan supaya ya paman beliau Abu Thalib masuk ke dalam Islam, padahal sebelum meninggalnya itu benar-benar membela Islam, membela Nabi, hanya saja belum masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Oleh karena itu, pada surat Al-Lail ayat ke-12 ini Allah menyatakan inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah, tanggungan kamilah hidayah itu, yakni hidayah taufik. Itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hanya bisa berusaha. Berusaha lalu mendoakan pihak yang kita inginkan untuk mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Dikarenakan hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka segala upaya hamba untuk ya memberikan hidayah atau mewujudkan hidayah taufik kepada seseorang tidak akan bisa kecuali Allah kehendaki. Karena memang Allah yang bisa memberikan hidayah taufik. Maka dengan harta, dengan jabatan yang diberikan, kalau Allah belum menghendaki hidayah taufik, orang tersebut tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Ketika seseorang menginginkan si fulan mendapatkan hidayah, dia memberikan apa saja yang diinginkan oleh si fulan, maka keridhaan manusia itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena manusia itu akan selalu kurang, merasa tidak cukup. Ya, diberi jabatan sudah dapat, mesti ingin jabatan yang kedua. Diberi harta satu lembah, ingin lembah yang kedua. Maka mencari keridhaan manusia itu, kata para ulama, adalah seperti ya lautan yang tidak ada batasnya. Tidak akan bisa. Pasti ya, kalau sudah putus tidak bisa memberi lagi, putus hubungan, tidak disapa lagi. Kenapa? Karena sudah tidak bisa menguntungkan dunianya. Itulah manusia. Ya, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, lil hidayah asbab katsirah. Hidayah memiliki banyak sebab. Untuk mencapai hidayah padanya banyak sebab. Yang pertama, ad-du'a wa su'alullahi al-hidayah. Memohon, berdoa, meminta hidayah kepada Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian itu hukum asalnya sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka hendaknya kalian meminta hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Yang namanya hidayah itu, ketika seseorang sudah memeluk Islam, itu hidayah ada dua. Hidayah ilal Islam. Hidayah memeluk agama Islam. Dan setelah memeluk agama Islam, hidayah fil Islam. Hidayah dalam Islam itu sendiri. Dia tidak hanya semata-mata memeluk agama Islam. Tetapi di dalam menjalankan memeluk agama Islam, dia mendapatkan hidayah yang berikutnya. Apa? Menjalankan sunnah Rasul. Bimbingan Rasul. Tidak semua orang yang sudah mendapatkan hidayah ilal Islam masuk Islam, lalu kemudian bisa mengamalkan Islam. Tidak mesti. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, terkadang ya satu keadaan, si A dan si B hidayahnya berbeda. Si A ini bisa menjaga sholat 5 waktu dengan ikhlas. Tayyib, jadi pada ayat ke-12 surat Al-Lail, inna alaina lal huda. Sesungguhnya atas kamilah kewajiban atau tanggungan memberikan hidayah atau petunjuk. Barakallahu fikum. Jadi hidayah memiliki banyak sebab. Untuk mencapai kepada hidayah memiliki banyak sebab. Tadi yang pertama disebutkan ad-du'a wa su'alullahi al-hidayah. Berdoa dan memohon kepada Allah sebuah hidayah. Dalilnya hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian hukum asalnya adalah sesat, kecuali orang yang aku beri hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Setelah seseorang mendapatkan hidayah ilal Islam, masuk ke dalam Islam, entah keislamannya itu ya bersamaan dengan baliknya dia dikarenakan orang tuanya Muslim, atau dia dari kafir masuk Islam, mu'allaf. Ketika mendapatkan hidayah ilal Islam, maka dibutuhkan yang berikutnya adalah hidayah fil Islam. Hidayah dalam menjalankan memeluk Islam itu sendiri. Maka dengan itu dia bisa mengikuti sunnah Rasul. Bertauhid, jauh dari kesyirikan. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, jauh dari kebid'ahan. Taat kepada Allah dan Rasulnya, jauh dari kemaksiatan. Itu hidayah fil Islam. Demikian pula dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Ini menunjukkan permohonan hidayah kepada Allah tentang jalan yang lurus. Yakni jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Bukan jalannya orang Yahudi yang Allah murkai dan orang-orang Nasoro yang Allah sesatkan. Kemudian sebab yang kedua, istidamatu dzikrillahi ta'ala. Senantiasa banyak mengingat Allah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum." Ingatlah kalian kepadaku. Niscaya aku akan mengingat kalian. Kalau kita banyak mengingat Allah dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Bangun tidur baca doa. Ya, sebelum mau masuk kamar mandi baca doa. Di dalam kamar mandi ada adab-adabnya. Keluar dari kamar mandi baca doa. Ya, kemudian sebelum berwudu berdoa, setelah berwudu berdoa, keluar rumah berdoa, menuju masjid berdoa, kemudian sholat, terus begitu. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. ya tentu banyak orang yang lebih ingat Allah daripada selain bulan Ramadan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, adkurkum, aku akan ingat kalian. Kalau Allah sudah ingat hambanya, maka tidak perlu ditanyakan lagi seperti apa ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membimbingnya, memberikan hidayah. Allah akan melindunginya dari segala sesuatu yang dibenci, yang membahayakan hamba tersebut, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Demikian pula ya, sebutkan dalam hadis qudsi, wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum. Kalau dia, yakni seorang hamba, mengingatku dalam sebuah perkumpulan, ya biasanya sebuah perkumpulan itu membuat orang itu lalai, yang ghibah, yang ngobrolnya ngalor ngidul, yang ini yang itu. Kalau dia mengingatku dalam sebuah perkumpulan, maka aku akan mengingatnya dalam sebuah perkumpulan tersebut dengan mengingat lebih banyak lagi. Barakallahu fiik. Kemudian sebab yang ketiga untuk mendapatkan hidayah, tilawatul Quran. Banyak sering membaca Al-Quran. Dalilnya surat Al-Isra ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan bimbingan kepada yang lebih baik. Barakallahu. Jadi ketika seorang membaca Al-Quran, apalagi memahami maknanya, mentadabburi, mengamalkan, maka dia akan mendapatkan hidayah. Kemudian yang keempat, rifqatus salihin al-akhyar. Banyak bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Sebagaimana nanti di akhirat, ketika orang-orang yang bergaul itu hanya urusan dunia saja, bukan didasari di atas prinsip agama, sehingga saling menasehati di atas kebaikan dan kesabaran, maka mereka akan dikumpulkan di neraka. Dan teman akrab di dunia yang karena urusan dunia semata akan menjadi musuh yang satu dengan yang lainnya. Dalilnya surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ahilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab tatkala di dunia pada hari itu, nanti di hari kiamat, yang satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh kecuali pertemanan karena dasar takwa. Oleh karena itu, kita ini berteman pilih-pilih. Tetapi bukan berarti kaku terhadap orang awam, bukan. Dibedakan menjadi teman curhat, teman yang selalu berbagi, sharing, dibedakan dengan yang hanya urusan dunia. Kalau urusan dunia, bebas dengan siapa saja, yang penting kita tidak terwarnai. Tetapi kita hendaknya mewarnai. Kalau sekiranya kita ya akan terwarnai dengan kejelekan orang awam tersebut, maka hendaknya kita ya pertemanan dengan dia agak renggang, agak menjauh. Tapi tetap selama dia muslim, menyambung hubungan hak-hak sama muslim. Ifsha'us salam, menyebarkan salam, ya, menjawab salam. Kalau sakit, dia dijenguk. Kalau bersin, baca alhamdulillah, didoakan, tasmid, dan seterusnya. Kemudian, sebab yang kelima, huduru halaqatil ilmi min ahlil ilmi. menghadiri halaqah ilmu, menghadiri majelis taklim. Maka dengan menghadiri majelis taklim, maka itu akan mendapatkan hidayah. Para ulama memberikan banyak wejangan, banyak nasihat ketika seorang menghadiri majelis ilmu, hendaknya hatinya itu fokus terhadap ilmu. Ya. Sebagaimana disebutkan, para salaf menyatakan, temukanlah hatimu fokus tatkala engkau sholat, atau tatkala engkau membaca Al-Quran, atau tatkala engkau menghadiri majelis ilmu. Khusyuk ketika sholat, ya. Kemudian bisa tadabbur, tartil ketika baca Al-Quran. Demikian pula ketika taklim, tidak sibuk sendiri dengan HP-nya, tidak ngobrol kesana kemari, ya, tetapi fokus. Barakallahu fikum. Dan itulah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara sebab mendapatkan hidayah, al-inayah bi sunnatir rasul alaihi salatu wassalam, meminta tolong dengan cara mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu para sahabat, ketika mereka sudah mendapatkan ilmu, supaya hafalan-hafalan mereka itu tidak hilang, mereka mengamalkan ilmu yang telah didapat. Akhirnya melekat ilmu yang telah didapat, dikarenakan mengamalkan dari kandungan ilmu tersebut. Demikian pula seorang apabila dia selalu menjaga sunnah Rasul, dari ibadah sholatnya dijaga, kemudian ibadah-ibadah yang lain juga dijaga, maka dia akan berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, yang keempat, mawani oleh hidayah, penghalang-penghalang dari mendapatkan hidayah. Yang pertama, al-i'rad anil haq, berpaling dari kebenaran. Barakallahu fikum. Dan berpaling dari kebenaran itu banyak sebab. Yang pertama, at-ta'assub wa taqlid. Fanatik, taklid. Sehingga tatkala datang firman Allah, qaulullah wa qaulur rasul, sabda Rasul, dia akan menolaknya, dikarenakan dia menganggap sudah memiliki pegangan, pedoman dari apa yang dia pegangi. Entah yang dipegangi oleh moyang-moyangnya, oleh tokohnya, oleh kelompoknya, dan lain-lain. Kemudian di antara sebab berpaling dari kebenaran, yang mana itu merupakan sebab terhalang dari hidayah, adalah dhaful ma'rifah, lemahnya pengetahuan. Ketika seseorang lemah pengetahuannya, ya, maka dia akan mudah mendapatkan syubhat. Dia akan mudah termakan oleh syubhat. Oleh karena itu, ketika ada petunjuk, dia akan menolak. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11, Allah berfirman, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, hanya kulitnya saja, tidak sampai pada intinya, kulitnya tok. Kalau bahasa kasarnya ya Islam KTP. Atau mereka-mereka yang rajin dalam beribadah tapi murni, penuh atau dominan dengan kebid'ahan. ala harfin, hanya di luarnya saja, tidak sampai pada intinya. Kalau sampai pada intinya apa? Tauhid. Jauh dari kesyirikan dan mengikuti sunnah Rasul, jauh dari kebid'ahan. Sudah, itu intinya. Selebihnya melebar. Melebar, ya. Tafaqquh fiddin, ilmu ini, ilmu itu digeluti, ya, dipahami. Dikarenakan inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid. Dan para nabi, para anbiya, para rasul, mereka menyeru umatnya supaya mengikuti syariat nabinya, ittiba'ur rasul. Maka yang beribadah langsung pada intinya itu hanya salafi. Selain salafi, ala harfin, hanya di luarnya saja. Ya, hanya di luarnya saja. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya di antara penyebab mendapatkan hidayah adalah al-kibr wal ujub. Sombong dan takjub, bangga diri. Nah, ujub ya, bangga diri. Dan sombong. Sebutkan dalam hadis, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah dia menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia. Barakallahu fikum. Kemudian di antara penghalang hidayah adalah al-hasad. Dia hasad. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, dalam keadaan mereka tahu ciri-ciri nabi dalam kitab mereka, Taurat. Ternyata ketika benar nabi telah diutus dari kalangan bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi, mereka hasad. Padahal disebutkan dalam Al-Quran, orang Yahudi itu mengerti ciri-ciri nabi itu sebagaimana seseorang itu ya'rifuna abna'ahum, tahu mana anak-anak mereka. Misalkan banyak anak-anak dikumpulkan di lapangan, ratusan, orang tua akan mudah mengenali mana anak mereka. Atau ketika orang tua memiliki anak kembar, kelahiran anak pertama kembar dua, kelahiran yang kedua kembar lagi, misalkan sampai 10, total 20 misal, akan tahu mana yang namanya Fulan, mana yang namanya Alan, mana yang namanya Laili, mana yang namanya Laila, akan tahu. Kenapa? Karena benar-benar sudah kenal. Ini orang Yahudi benar-benar mengetahui sifat dan ciri nabi. Ternyata karena hasad, mereka tidak mau masuk Islam. Kecuali mereka-mereka yang Allah beri hidayah dan sangat sedikit. Seperti sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca pada ayat yang berikutnya, surat Al-Lail ayat ke-13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Milik Allah akhirat dan dunia. Allah selalu menyebut dalam Al-Quran dengan nahnu, kami. Nahnu itu kalau dibahasakan ke dalam bahasa, terjemahannya itu kami. Kalau kami yang kita pahami itu ya lebih dari satu. Ketika kita menyebut kami berdua, ya dua. Ketika tiga, ya kami, nahnu. Ketika empat dan seterusnya juga nahnu. Allah menyebut dirinya dengan nahnu, itu bukan berarti sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bahwasanya kaum muslimin itu mereka sendiri menyembah lebih dari satu. Menyembah lebih dari satu Tuhan. Ya, itu dalam Al-Quran disebut nahnu, kami, kami. Kami kan lebih dari satu. Maka jawabannya ketika Allah menyebut nahnu, kami, itu adalah Allah mengagungkan dirinya, mengakukan dirinya. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam tafsir, wa inna lana mulkal hayatil akhirah wal hayatid dunya. Dan sesungguhnya milik kamilah kekuasaan dalam kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Yakni mulkan wa tasarrufan laisa lahu fihima musyarik. Dari sisi kepemilikan, penguasaan dan pengaturan, ya, akhirat dan dunia itu hanya milik Allah. Tidak berserikat dengan yang lain. Allah tidak membutuhkan pembantu. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-13 ini padanya diambil faedah. Berapa faedah? Yang pertama, akhirat dan dunia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dalilnya tentang akhirat hanya milik Allah, surat Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Malik, raja hari pembalasan. Kemudian dalil yang menunjukkan hanya Allah lah yang menguasai dunia, di antaranya surat Al-Maidah ayat ke-120. Surat Al-Maidah ayat ke-120. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi dan juga apa yang ada di dalamnya. Milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu. Dan juga surat Al-Anbiya ayat ke-22. Lau kana fihima alihah illallah lafasajata. Seandainya di langit dan di bumi itu ada sesembahan selain Allah, niscaya akan rusak. Berarti klaim orang-orang musyrik bahwasanya ada penguasa alam, dewa ini, dewa itu tidak ada. Kalau seandainya ada, kata Allah, lafasadeta, niscaya akan rusak. Subhanallahi rabbil arsi amma yasifun. Maha suci Allah, Rabbnya ars dari apa yang mereka sifatkan. Lebih jelas lagi, dalam surat Al-Mu'minun, ayat ke-91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min walad. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengangkat seorang anak sebagai anak Allah, dan tidak ada bersama Allah sesembahan yang lain. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau seandainya ada, kata Allah, niscaya masing-masing Tuhan, Rob, itu akan membawa makhluk yang dia ciptakan. Orang Hindu yang dia punya dewanya itu, maka Hindu itu akan ngikut. Di dunia ini akhirnya ada sekat-sekat. Nyatanya enggak ada. Dan kisah nyata, kalau ada orang Hindu, terutama mereka-mereka yang sering memuja-muji, menyembah berhala, kalau kita rukyah, ada ternyata jinnya. Dan itu banyak ditemui di sana. Ya, di Bali, tatkala berapa ikhwan itu, mereka merukyah para mu'alaf. Barakallahu fikum. Ya. Banyak ternyata. Kenapa? Ya, setiap hari menyembah. Barakallahu fikum. Wala ala ba'dhum ala ba'din. Dan tidak hanya itu kata Allah. Dikarenakan masing-masing Tuhan itu membawa makhluknya sendiri-sendiri, maka satu penguasa dengan penguasa yang lain akan saling mengalahkan. Namun ternyata sekarang buktinya enggak ada. Enggak ada yang mengalahkan Allah yang kemudian membuat sekat antara kita dengan mereka. Enggak ada. Nyatu semuanya. Cukup dengan ayat ini menunjukkan hanya Allah, Rabb semesta alam, sembahan yang benar. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci bagi Allah dari apa yang mereka sifatkan. Barakallahu fiik. Tayyib, ikhwani waqtu billah rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala, dialah penguasa akhirat dan penguasa dunia. Dan Allah sering menyebut nama dunia itu dengan sebutan al-ula. Al-ula. Maka kalau di dalam Al-Qur'an mungkin pernah menjumpai atau menjumpai lafaz al-ula, di antara maknanya adalah dunia. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala penguasa akhirat dan dunia. Namun ada sedikit nasihat dari para ulama, oleh karena Allah yang menjadi raja dunia dan akhirat, penguasa dunia dan akhirat, namun seorang hamba akan bisa menjadi layaknya raja di dunia maupun di akhirat walaupun dia miskin. Disebutkan sebuah nasihat, barakallahu fikum, ada seorang yang berkata kepada al-imam Muhammad bin Wasik, maka beliau memberikan nasihat, usika antakuna malikan fid dunya wal akhirah. Aku memberikan wasiat kepadamu, jadilah kamu di dunia ini seperti raja. Qala kaifa, maka orang tersebut bertanya, bagaimana caranya? Ushud fid dunya, zuhudlah engkau di dunia. Barakallahu fikum. Ada zuhud, ada warok. Warok itu adalah tarkus syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Ketika ada orang ragu ini halal apa haram ya, terus dia tinggalkan, itu warok. Yang namanya zuhud itu maknanya macam-macam. Di antara kesimpulan makna dari zuhud adalah dia tidak menempatkan dunia dalam hatinya. Tapi dia menempatkan dunia hanya sebatas di tangannya saja. Itu zuhud. Maka ketika dia kaya atau miskin, menurut dia sama saja. Kekayaan yang dia dapatkan walhamdulillah digunakan untuk ketaatan. Kemiskinan, musibah yang dia alami, dia bersabar atasnya, maka itu baik untuknya. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang muslim ya tentu dia menempatkan dirinya di dunia ini, dunia hanya sebagai ladang, sebagai lautan. Sementara amal soleh itu sebagai bahtera. sebagai perahu yang dengannya nanti ya ikhlas, amal soleh, mengikuti Rasul, maka itu akan menyampaikan perahu tersebut kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian mengapa lebih mementingkan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita hidup di dunia ini tidak boleh melupakan sama sekali, sehingga ya harga diri jatuh, meminta-minta dan lain-lain. Kita tetap bekerja, mengambil bagian kita di dunia dengan cara yang halal. Tetapi kita tidak boleh kemudian lalai. Ya. Tidak boleh kemudian lalai. Barakallahu fikum. Karena kan dunia itu layaknya seperti khomernya syaitan. Barakallahu fikum. Dunia layaknya seperti khomernya syaitan. Disebutkan dalam nasihat para ulama, barakallahu fikum, bahwasanya ya dunia itu adalah khomernya syaitan. Ad-dunya khomrus syaitan. Dunia adalah khomernya syaitan. Man sakkara minha la yufiq, barang siapa yang mabuk karenanya maka dia tidak akan tersadar. Illa fi askaril mauta nadiman bainal khosirin. Ya, kecuali dia akan sadar tatkala dia itu berada dalam perkampungan barisan orang-orang yang telah meninggal dengan penuh penyesalan di antara orang-orang yang merugi. Jadi dunia ini memang khomernya syaitan, yang mana syaitan itu menjadikan dunia ini tempat untuk menyimpangkan Bani Adam. Ketika seorang sudah terlena mabuk dengan dunia, maka dia tidak sadar melainkan ketika sudah ada di barisan kemnya orang-orang sudah meninggal. Berarti sudah ada di pemakaman. Barakallahu fikum. Maka kita harus banyak-banyak mohon hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thayyib. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa hamdakumullah. Barakallahu.